Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, langsung saja saya ingin menanyakan tentang lintasan yang termasuk lintasan nafsu, lintasan setan, lintasan malaikat, dan lintasan wahyu kalau tidak salah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, masalah khawatir. Ini pembahasan yang pernah kami bahas di dalam, sampai hari ini pun belum selesai, di dalam kitab Minhajul Abidin setiap malam Ahad diwaru. Khawatir itu lintasan. Jadi lintasan di dalam hati itu ada yang muncul dari Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan setan dan hawa nafsu. Yang kedua adalah lintasan dari setan. Yang ketiga adalah lintasan dari hawa nafsu. Dan semua lintasan itu, kalau lintasan dari Allah, tiba-tiba Anda berkeinginan, selesai. Dan hal ini tidak banyak dibahas. Lebih banyak dibahas adalah lintasan daripada syaitan dan lintasan daripada hawa nafsu. Sehingga untuk bisa mengetahui lintasan ini dari syaitan, lammatul malak atau lammatul syaitan, apa lammah ini lintasan daripada malaikat, ilhamnya malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham fujur dari iblis, ilham taqwa dari malaikat. Ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ilham kebaikan itu dari malaikat, ilham kejahatan itu dari iblis, dari syaitan. Cuman bagaimana kita membedakan, ya, kalau ini ilham kebaikan dari malaikat dan ini ilham kejahatan dari iblis, dari syaitan. Yang pertama, dicocokkan dengan syariat. Contoh, ilham setan itu kadang-kadang ngajak kebaikan loh, ya. Setan itu mengilhami tapi kebaikan. Bagaimana? Banyak misalnya, bahkan di situ dibacakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya'nya memberikan contoh. Seorang thalibul ilmi, santri mondok 10 tahun, 15 tahun, sampai di rumah itu nganggur. Cuman karena dia nganggur, ya juga gak ngapa-ngapain. Dosa sih enggak, cuman amal ibadah mah kurang. Cuman setan gak terima, ini kalau di rumah tok dosanya kecil, gimana bisa jadi gede ini dosanya, kata setan. Oleh setan dibuai, Ustaz, mondok 15 tahun Ustaz, kenapa engkau tidak dakwah? Kenapa engkau gak dakwah? Itu umat nunggu tuh. Mana kecemburuanmu? Itu kata setan, halus bisikannya. Umat pada butuh dengan ilmumu, kenapa kau tidak terjun dalam berdakwah? Coba. Tergodalah hatinya, benar ya. Kenapa saya tidak terjun di dunia dakwah? Saya harus ngajar orang di sini. Akhirnya dia mulai turun. Sudah mulai turun, alhamdulillah. Orang memang benar-benar butuh. Kata syaitan apa? Ustaz, sedikit perbaiki lisanmu. Yang fasih kalau ngomong. Yang jelas kalau ngomong. Bikin manajemen yang bagus di dalam dakwahmu. Agar semakin diterima oleh orang. Disusun manajemen dakwah yang bagus. Setelah itu apa? Tambah terkabul. Orang pada senang mengagungkan. Akhirnya kata setan, Ustaz, hebat atau tidak ini? Ada orang kayak ente atau enggak? Iya, enggak ada kayak saya. Oh, beres, kata setan. Bab ujub, maksud neraka. Ini, rupanya yang ngajak dakwah tadi siapa? Setan. Lah begitu loh, begitu dahsyatnya. Kadang lagi sholat, Allahu Akbar. Ya Allah, nanti insyaallah keluar dari sholat saya mau sedekah kepada yatim tetanggaku tuh. Hah? Ngajak sedekah, sedekah baik atau tidak baik? Baik, cuman setan ngingetkannya waktu sholat, gak khusyuk lah itu. Jadi makanya dicocokkan dengan syariat. Biarpun itu tujuannya baik, biarpun mengajak kepada kebaikan, ada syariat yang dilanggar atau tidak? Kalau ada syariat yang dilanggar, setan itu. Itu saja. Kemudian dengan dicocokkan dengan syariat, kok gak sambung-sambung, kata Imam Ghazali, ada gak contohnya para ulama? Ulama soleh, para kekasih Allah melakukan begitu atau tidak? Kalau mereka melakukan, berarti itu adalah benar. Kalau tidak melakukan, berarti itu setan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah, jika hawa nafsumu senang cenderung, menikmati. Sebab biasanya ibadah itu bagi orang-orang pemula itu berat. Kalau engkau menikmati, senang, Masya Allah, itu justru malah dicurigai itu. Padahal hawa nafsu itu kalau punya duit kan susah ngeluarin ya. Orang kalau punya duit susah ngeluarin. Kenapa? Carinya susah, ngapa dibagi-bagi. Tapi kalau ternyata orang, oh enak sekali, tanpa ada beban dulu, ada ujiannya, ini khawatir seruan setan. Benar, setelah dia dermawan, datanya apa? Banyak menyanjung orang paling dermawan di kampung. Tapi kalau ada berat dan sebagainya, kalau dilawan itu hebat. Jadi sama pekerjaan yang katanya baik, kalau ternyata hawa nafsu kok menikmati, maka ketahuilah inna nafsal ammaratun bisu', hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan, dan itu ceritanya panjang. Insyaallah nanti ada, setelah itu khawatir-khawatir, setelah khawatir setan, madakhil setan, khawatir lintasan-lintasan setan, kemudian nanti terakhir dibahas setan itu masuk pintu mana sih. Dan setan itu masalahnya itu kerjasama dengan hawa nafsu. Ada hati yang menyuruh kepada kebaikan nanti, ada hawa nafsu, ada setan. Lah hawa nafsu itu komunikasi dengan setan. Lah setan itu di luar dari kita, tapi komunikasinya langsung orang dalam. Nah ini paling bahaya, sehingga musuh yang paling membahayakan itu hawa nafsu. Sehingga disebutkan inna nafsal amrat an akhbatu min 70 syaitana. Hawa nafsu itu lebih keji daripada 70 setan. Pencuri dari luar mah kecil. Tapi kalau sudah pencuri calling-callingan dengan yang di dalam rumah, habis tuh. Karena di dalam rumah itu paling tahu di mana tempat menyimpan barang berharganya, kapan tidur, kapan bangun, kapan keluar, kapan masuk. Ngerti? Makanya hawa nafsu itu paling berat ya. Makanya nanti ada itu lanjutkan, kalau Anda mendengar pengajian itu selanjutnya, nanti ternyata ada hawa nafsu yang luar biasa, dan itu disebut meidan, tempat bermainannya setan atau radarnya. Jadi setan itu cukup ngelatih dengan hawa nafsu, dengan kebiasaan nonton-nonton-nonton begini, besok setan dengan nongkrong begini, jalan. Sehingga kalau tidak nonton itu tidak enak. Itu. Padahal setan sudah tidak goda lagi, tapi hawa nafsunya sudah terbiasa. Itulah nanti begitu pentingnya, sampai Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin masalah ini ditulis dengan panjang lebar, sampai kemarin mungkin jamaah pada kok itu lagi, karena begitu pentingnya masalah-masalah semacam itu.